السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، الله عز وجل yang masih memberi kemudahan dan kesempatan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam majlis ilmu pada hari yang kedua di bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah ini, yang bertepatan dengan tanggal 14 April tahun 2021, melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Siyam, dari kitab Umdatul Ahkam min kalam Khairil Anam karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini, kita memasuki hadis yang ketujuh, dan hadis ini adalah hadis yang terpanjang dalam bab ini. Disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama, di sini diawali dengan lafaz bainama, bainama asalnya baina yang disandarkan kepada waktu yang ada pada saat itu. Lalu kemudian waktu tersebut diganti dengan huruf mim dengan alif, yaitu ma, menjadi bainama. Dan terkadang pula diganti hanya dengan huruf alif tanpa mim, baina tanpa mim. Kedua-duanya diperbolehkan, termasuk dari bahasa Arab, bainama atau baina. Dan ini termasuk dzarf, yaitu dzarfuz zaman, keterangan waktu. Dan kalimat yang disebutkan setelahnya, yaitu nahnu julusun, kami dalam keadaan duduk. Nahnu di sini sebagai mubtada, julusun sebagai khabar. Dan jumlah nahnu julusun itu fi mahalli jarrin, sebagai mudhaf ilaih, baina sebagai mudhaf, bainama sebagai mudhaf, kemudian kalimat setelahnya berstatus sebagai mudhafun ilaih. Bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inda juga termasuk dzaraf, yaitu dzarful makan, keterangan tempat. Kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idh ja'ahu rajulun, maka tiba-tiba datang kepada beliau seorang lelaki. Idh ja'ahu rajulun, idh ini yang disebut, ini juga termasuk dzarf. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang lelaki. Sebagian menyebutkan bahwa lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau bernama Salamah bin Sakhr bin Salman Al-Khazraji. Beliau dari kalangan Al-Ansar. Ini yang masyhur, Salamah bin Sakhr. Ada pula yang mengatakan beliau bernama Salman, Salman bin Sakhr. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, halaktu, sungguh aku telah binasa. Jadi dia menjelaskan tentang kondisinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan halaktu, aku telah binasa. Maksudnya aku telah melakukan satu perbuatan yang menyebabkan aku binasa. Dalam riwayat yang lain, orang ini mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtaraqtu, aku terbakar wahai Rasulullah, aku terbakar wahai Rasulullah. Maksudnya aku melakukan satu perbuatan yang menyebabkan aku layak dibakar di dalam api neraka. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ma urani illa qad halaktu, aku tidak menyangka melainkan bahwa aku telah binasa. Ungkapan yang disebutkan oleh sahabat ini, dia mengatakan aku binasa, atau dia mengatakan aku telah terbakar, menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dia telah melakukan satu pelanggaran. Dia telah melakukan satu perbuatan yang besar di dalam syariat, pelanggaran syariat. Dan dia menyadari bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan beliau disiksa, beliau binasa. Lihat bagaimana para sahabat mengungkapkan tentang kesalahan yang mereka terjatuh padanya. Mereka merasakan bahwa perbuatan dosa itu membinasakan, perbuatan dosa itu menyebabkan seorang terbakar di dalam api neraka. Dan ini menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, "Malak? Malaka? Ada apa denganmu? Malak? Ada apa denganmu?" Ma dan laka. Ya. Maksudnya apa sesuatu yang engkau alami? Apa yang engkau rasakan? Ungkapan atau bertanya ada apa denganmu dengan sebutan malak itu masyhur digunakan oleh orang-orang Yaman sampai sekarang. Ya, kalau seorang hendak bertanya kepada seseorang tentang ada apa denganmu, kamu kenapa? Kita bertanya dengan malak. Namun nampaknya ungkapan ini itu tidak populer di Arab Saudi, ya. Karena pernah beberapa kali saya ketika berdialog dengan orang Saudi atau yang bukan dari Yaman, kalau saya mengatakan malak, dia agak heran gitu. Malak, seakan-akan dari kata malah, malun, malaka, kaf di situ dianggap sebagai dhamir. Ya. Jadi seakan-akan ini minta harta, malun itu kan artinya harta. Jadi seakan-akan kalau kita mengatakan malak, seakan-akan seorang mengatakan kesini, minta hartamu, minta uangmu gitu. Jadi perbedaan wilayah kadang-kadang menyebabkan perbedaan cara mengungkapkan, walaupun semuanya berbahasa Arab. Sama seperti kita, ya, orang Indonesia dengan orang Malaysia, ya, itu kalau bertemu kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang agak kurang nyambung gitu. Mereka menyebutkan sebuah ungkapan yang mungkin di negeri kita jarang menggunakan ungkapan itu, atau penempatannya yang berbeda. Itu terjadi di kalangan Arab. Dari sini menunjukkan bahwa apa yang biasa menjadi ungkapan orang Yaman, malak, itu kalimat yang fasih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada orang ini yang mengatakan bahwa dia telah binasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malak. Artinya ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malladzi ahlakaka?" Apa yang menyebabkan kamu binasa? Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan dengan lafaz, "Waihak ma sya'nuk? Waihak." Waih itu berbeda dengan wail, wailak. Adapun waihak itu ungkapan kasihan gitu. Kasihan sekali kamu. Ma sya'nuka? Ada apa denganmu? Sehingga engkau mengatakan bahwa aku telah binasa, aku telah terbakar. Qala, maka orang ini menjawab, wa qa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Aku telah waqa'tu. Waqa'tu itu menunjukkan ungkapan jatuh. Aku jatuh terhadap istriku. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan hubungan intim dengan istrinya. Aku telah mendatangi istriku. Aku telah melakukan hubungan intim dengan istriku. Wa ana shaimun. Sementara aku dalam keadaan berpuasa. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dia mengatakan asabtu ahli fi Ramadan. Aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan. Dan dalam riwayat yang lain dia juga mengatakan waqitu imraati. Yani aku, semua ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dalam keadaan dia berpuasa, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Muslim dia mengatakan waqitu imraati fi Ramadan naharan. Aku telah mendatangi istriku di bulan Ramadan di siang hari. Berarti benar dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar. Menunjukkan bahwa sahabat ini mengetahui. Termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan intim dengan istri di siang hari ketika dia sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau mampu untuk membebaskan seorang budak? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat yang telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan puasanya batal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya tentang wajibnya dia untuk membayar kafarah, penebus dari kesalahan yang dia lakukan. Apa kafarah itu? Apa penebus dari kesalahan yang dia lakukan? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Apakah engkau mampu membebaskan seorang budak?" Raqabah. Budak sebagaimana yang kita ketahui yaitu seorang yang memiliki status yang tidak merdeka, yang dimiliki. Jadi statusnya sebagai orang yang dimiliki oleh majikannya, di sini dia mirip dengan harta. Sama seperti harta yang lain, seorang memiliki uang dan yang lainnya. Maka budak juga termasuk di antara harta yang dimiliki, memiliki nilai. Dan pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, kita tidak mengetahui ada yang memiliki status sebagai budak. Namun itu berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara jenis kafarah yang apabila seorang terjatuh dalam kesalahan adalah membebaskan budak. Ini juga menerangkan kepada kita bagaimana Islam ya itu berupaya untuk melepaskan orang-orang dari status perbudakan apabila ada kemaslahatan, apabila ada manfaat yang besar. Apalagi kalau budak tersebut telah menjadi seorang muslim, dianjurkan untuk dibebaskan dari perbudakan apabila status dia sebagai orang yang merdeka itu lebih mendatangkan kemaslahatan, lebih bermanfaat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau mampu untuk membebaskan budak?" Qala la. Maka orang ini mengatakan, "Tidak. Saya tidak mampu membebaskan budak." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, berpindah kepada kafarah yang kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Qala la. Lagi-lagi dia menjawab, saya tidak mampu. 2 bulan berturut-turut. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, la aqdir, saya tidak mampu. Disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar bahwa dia mengatakan, wa hal laqitu ma laqitu illa min as-siyam. Ya, tidaklah apa yang sedang menimpa aku ini gara-gara puasa. Kok disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Apa yang sedang menimpa aku ini yang menyebabkan aku melakukan kesalahan besar? Ini karena berpuasa. Ya. Artinya saya berat. Puasa Ramadan saja yang 1 bulan saya sudah terjatuh dalam pelanggaran ini. Bagaimana kok diperintahkan puasa 2 bulan berturut-turut lagi? Kata para ulama, jawaban dari orang ini menunjukkan bahwa ya dia tidak mampu untuk membentengi syahwatnya untuk mendatangi istrinya. Dia tidak memiliki kesabaran untuk melakukan itu. Ya, sehingga dia terjatuh dalam perbuatan yang melanggar ini. Ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menunjukkan bahwa hendaknya seorang berhati-hati bahwa seorang yang melakukan pelanggaran mendatangi istrinya lalu kemudian melakukan hubungan di siang hari Ramadan itu adalah perkara yang besar, pelanggaran yang besar yang wajib baginya untuk membayar kafarah. Oleh karena itu sebagian para ulama menasihati seorang yang hendak memasuki jenjang pernikahan atau hendak melakukan akad nikah, ya, mungkin diakhirkan di bulan Syawal baru kemudian dia melangsungkan pernikahan. Adapun di bulan Syaban yang dikhawatirkan akan menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan yang melanggar ini, maka sahabat ini mengatakan, saya tidak mampu, saya terjatuh dalam kesalahan ini karena puasa. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepadanya, fahal tajidu it'ama 60 miskinan, apakah engkau memiliki kemampuan untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Lagi-lagi dia mengatakan, saya tidak mampu. Jadi ketiga-tiganya orang ini tidak mampu melakukan, membebaskan budak tidak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, memberi makan kepada 60 orang miskin juga dia tidak bisa. Yang dimaksud orang miskin di sini termasuk fakir, fakir atau miskin, keduanya sama dalam hal ini, memberi makan kepada orang fakir atau memberi makan kepada orang miskin. Ketiga kafarah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini tidak mampu melakukan. Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaina nahnu ala dhalik. Maka tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa saat, fabaina. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Kadang disebutkan dengan ungkapan bainama dan terkadang disebut baina. Ini maknanya sama. Fungsinya juga sama, dia sebagai maf'ulun fi. Sebagai keterangan waktu, dzarfuz zaman. Fabaina nahnu ala dzalik. Maka tatkala kami dalam keadaan demikian, utiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Maka dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam araq. Al-araq yaitu semacam tempat-tempat, semacam keranjang. Keranjang yang bisa terbuat dari kulit atau terbuat dari pelepah kurma. Jadi dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam araq, ain yang di fathah dan ra yang di fathah, araqun. Bukan arqun. Bukan arq. Dengan ra yang disukun. Karena kalau ra yang disukun, kata para ulama, itu adalah daging yang tulang yang memiliki daging. Maka dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam araq, yaitu satu keranjang yang di dalamnya berisi kurma. Dia disebut araq. Dan di sini disebutkan wal araqu al miktal. Yang dimaksud al-araq adalah al-miktal. Ini nama yang memiliki makna yang sama. Dia disebut araq, disebut miktal, juga disebut zabil, dan disebut pula zambil. Ini nama-nama yang maknanya sama, yaitu dia sejenis keranjang yang diisi sesuatu, dan di sini diisi kurma. Keranjang yang terbuat dari kulit atau dari pelepah kurma. Dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kepada beliau satu keranjang kurma ini, kata beliau, aina sa'ilu? Mana orang yang bertanya tadi? Yang bertanya tentang perbuatan yang dia lakukan dari pelanggaran. Qala ana. Aku wahai Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu ambil ini maka kamu bersedekah dengannya. Ya. Maksudnya, kamu gunakan kurma ini untuk bersedekah, kamu beri makan kepada 60 orang miskin. Faqala ar-rajul, maka lelaki ini pun menjawab, ala afqara minni ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Berarti beliau ini orang yang miskin banget gitu. Adakah orang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha. Diterangkan oleh perawi yang dimaksud, yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada yang tinggal di kota Madinah ini orang yang lebih miskin daripada aku wahai Rasulullah. Ma baina labataiha. Labatai yang dimaksud oleh beliau adalah kota Madinah. Labah, labah itu artinya harrah, yaitu bumi, permukaan bumi yang dipenuhi dengan batu-batu hitam yang keras. Itu maknanya labah atau harrah. Sebab kota Madinah itu dikelilingi dengan bukit-bukit dari batu-batu yang keras. Jadi bukit-bukitnya tandus, tidak seperti apa yang kita saksikan di negeri kita. Bukit-bukitnya penuh dengan tanaman, tumbuhan, hutan. Ya. Di kota Madinah batu-batu. Dan kota Madinah itu dibatasi dengan dua harrah, ada sebelah timur, ada sebelah barat. Yang di sebelah timur itu disebut harrah raqim, dan di sebelah barat disebut salah. Bagian barat disebut harrah al-wabrah. Yang dimaksud oleh beliau bahwa tidak ada orang yang tinggal di kota Madinah ini yang lebih miskin dari aku wahai Rasulullah. Maksudnya kalau seandainya ada sesuatu yang akan disedekahkan dari makanan, aku dan keluargaku lebih layak untuk mendapatkan sedekah daripada diberikannya kepada orang lain. Mendengarkan jawaban dari orang ini, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta badat anyabuhu, maka tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak gigi taringnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau tertawa sampai terlihat gigi taringnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan bahwa tertawa itu boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan para sahabat juga tertawa dalam hal-hal yang ada sebabnya mereka tertawa, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Adapun berlebihan dalam tertawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyaka wa kathrata adh-dhahik fa innaha tumitul qalb, jauhi banyak tertawa karena hal tersebut menyebabkan matinya hati seseorang. Namun ada momen, ada sesuatu yang lucu gitu, yang menyebabkan dia tertawa, tidak mengapa seorang itu tertawa. Dan mayoritas dari tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah senyuman. Para ulama mengatakan, mereka menjelaskan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika mendengar jawaban dari orang ini, bahwa tidak ada orang paling miskin di kota Madinah ini yang melebihi aku kemiskinannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Para ulama mengatakan bahwa sebab tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini datang dalam keadaan dia ingin menebus dirinya dari kesalahan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadanya, kamu membebaskan budak dia enggak bisa. Kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut dia enggak bisa. Kamu memberi makan pada 60 orang miskin dia juga enggak bisa. Ketika ada kurma ya, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berikan kepadanya agar dia memberi makan pada 60 orang miskin, ternyata dia orang yang paling miskin. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, at'imhu ahlak. Maka kalau begitu beri makan kepada keluargamu dari kurma ini. Jadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, merasa dirinya telah binasa, dan pulang bawa makanan. Justru dia mendapatkan makanan pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafarah, penebus dosa bagi orang yang melakukan pelanggaran dengan mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara berurut, membebaskan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Kata para ulama, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membebaskan seorang budak ketika seorang melakukan kesalahan? Karena membebaskan budak termasuk di antara sebab seorang diselamatkan dari api neraka. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allah bi kulli 'udwin minhu 'udwan minan nar hatta farjahu bi farjihi." Barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dengan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Bahkan kemaluan dibebaskan, maka kemaluannya pun diselamatkan dari api neraka. Maksudnya seorang ketika membebaskan seorang budak utuh, karena budak itu kadang dibebaskan sebahagian, kadang utuh. karena status dia seperti harta. Nah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang membebaskan seorang budak utuh, dia sendiri yang membebaskannya. Dia membelinya lalu kemudian dia memilikinya, setelah itu dia bebaskan. Kamu bebas dari perbudakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Sebagaimana dia telah membebaskan seluruh bahagian anggota tubuh budak tersebut, maka Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan membebaskan hamba tersebut seluruh anggota tubuhnya dari api neraka. Tidak satupun yang dibakar. Jadi ini keutamaan membebaskan budak, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang melakukan pelanggaran di siang hari Ramadan ini dengan membebaskan budak. Lalu mengapa setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini disebut oleh para ulama al-mu'aqabatu bi jinsil jinayah, hukuman sejenis dengan kejahatan, pelanggaran yang dilakukan. Pelanggarannya apa? Merusak puasa. Sehingga hukumannya adalah dengan berpuasa. Karena pelanggarannya adalah puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Kenapa 60 orang miskin? Kata para ulama, karena 2 bulan berturut-turut itu sama dengan 60 hari. Sempurna, 60 hari. Sehingga ketika seorang tidak mampu untuk berpuasa 60 hari berturut-turut, maka 1 hari yang dia tinggalkan dari puasa itu dengan cara memberi makan untuk 1 orang miskin. 60 hari dari puasa yang dia tidak mampu untuk melakukannya diganti dengan 60 orang miskin yang dia beri makan kepadanya. Oleh karena itu termasuk di antara yang ditetapkan di dalam syariat bagi seorang yang sudah tua renta, dia tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang dimaksud fidyah adalah memberi makan kepada 1 orang miskin. Jadi setiap hari 1 orang miskin. Nah, di dalam hadis ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, ada beberapa faedah dan pembahasan cukup panjang dalam membahas hadis ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Di antara faedah dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa al-jima', melakukan hubungan intim, termasuk di antara pembatal puasa yang terbesar. Sama halnya ketika seorang menunaikan ibadah haji pada saat dia sedang ihram, ya, perusak ibadah haji yang paling besar adalah, pelanggaran terbesar dari seorang yang melakukan ibadah haji adalah berhubungan. Oleh karena itu, hukuman bagi seorang yang membatalkan puasanya, melanggar puasanya dengan mendatangi istrinya, itu lebih berat daripada pembatal puasa yang lain. Lebih berat dari makan, dari minum. Sehingga di sana ada kafarah. Kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا. Kami tidak mengetahui, ada perselisihan di kalangan para ulama, bahwa seorang yang melakukan hubungan intim pada kemaluan keluarganya, istrinya, lalu apakah mengeluarkan mani atau tidak, anzal atau lam yunzil. mengeluarkan mani atau tidak, bahwa puasanya rusak, batal apabila dia melakukan hal itu dengan sengaja. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun anna an-nass wal ijma' athbata al-fitra bil akli wasyurbi wal jima' wal haid, merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa berdasarkan dalil dan berdasarkan ijma' ulama menetapkan seorang yang membatalkan bahwa menyebabkan batalnya puasa seorang dengan makan, dengan minum, dan dengan melakukan hubungan dan datangnya haid bagi seorang wanita. Dan di antara faedah dari hadis ini menjelaskan bahwa wajib bagi seorang yang melanggar dengan membatalkan puasanya dengan cara melakukan hubungan dengan istrinya tersebut, maka dia berkewajiban untuk membayar kafarah. Membayar kafarah. Kapan seorang diwajibkan untuk membayar kafarah? Ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, bahwa pelanggaran itu terjadi di bulan Ramadan dan di siang hari Ramadan. Adapun di malam hari, tidak mengapa, diperbolehkan. Uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam berpuasa untuk bersenang-senang dengan istri kalian, boleh. Jadi yang dianggap seorang yang melanggar yang menyebabkan dia wajib membayar kafarah apabila itu terjadi di siang hari Ramadan. Ini pertama. Yang kedua, apabila yang terjadi adalah al-jima', terjadi hubungan intim. Kapan sesuatu itu disebut al-jima'? Ya, afwan, ini penting untuk diterangkan agar seorang tidak keliru dalam memahami. Sesuatu itu atau perbuatan itu disebut jima apabila payungnya tenggelam utuh, tenggelam seluruhnya gitu. Adapun jika masih di permukaan, maka belum disebut dengan sebutan al-jima. Namun ketika bahagian payungnya itu seluruhnya tenggelam, maka itulah yang disebut al-jima', sempurna seluruhnya tenggelam. Ya, bisa difaham ya. Adapun selain dari itu, ya, misalnya seorang melakukan pendahuluan-pendahuluan tapi tidak sampai menyebabkan tenggelamnya payung tersebut, maka dia belum disebut sebagai seorang yang melakukan al-jima. Ya. Sehingga tidak terkena hukum kafarah. Nanti kita akan bahas tentang seorang yang dia bersenang-senang dengan istrinya lalu kemudian menyebabkan keluarnya mani, apa hukumnya? Tapi tidak sampai terjadi apa yang disebut al-jima' itu, tidak sampai ke situ, tapi keluar, apakah terkena kafarah? Jawabannya tidak, tidak terkena kewajiban untuk membayar kafarah yang disebutkan di dalam hadis ini. Membebaskan budak, jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang mewajibkan seorang bayar kafarah, apabila dia melakukannya dengan sengaja. Apabila dia melakukannya dengan sengaja. Adapun jika dia lupa, sudah kita terangkan ya pada pembahasan sebelumnya, bahwa seorang yang makan karena dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, seorang yang minum dalam keadaan dia berpuasa namun lupa, seorang yang mendatangi istrinya lupa kalau dia dalam keadaan berpuasa, ini tidak membatalkan puasa. Demikian pula halnya seorang yang mendatangi istrinya menyangka bahwa itu masih di malam hari, dia tidak tahu kalau ternyata sudah memasuki fajar, sudah masuk subuh, dia menyangka itu masih di malam hari, maka dia mendatangi istrinya, dibangun di atas persangkaannya bahwa itu masih di malam hari. Maka orang seperti ini tidak ada kafarah baginya, tidak ada kafarah dan tidak batal puasanya. Syarat yang keempat, bahwa dia melakukan itu mengetahui bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran, hal itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Walaupun dia tidak mengetahui apa konsekuensinya, apa hukumannya, karena orang ini, sahabat yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mengetahui kewajiban kafarah, tapi dia tahu bahwa dia melakukan pelanggaran. Dia tahu bahwa mendatangi istri termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa. Makanya dia mengatakan, saya binasa ya Rasulullah. Jadi seorang yang sudah mengetahui hukumnya bahwa mendatangi istri di siang hari Ramadan adalah perkara yang melanggar, itu sudah cukup yang mengharuskan dia untuk bayar kafarah, walaupun dia tidak tahu apa kafarah itu, apa yang harus dia lakukan. Maka orang yang jahil tidak mengetahui hukum, maka tidak ada kewajiban kafarah baginya. Ini sudah kita terangkan sebelumnya. Ada berapa syarat ya ikhwan, seorang yang dianggap batal puasanya karena melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ada berapa syarat? Pertama dia, dia tidak jahil, dia mengerti hukumnya atau dia mengerti waktunya. Yang kedua, dia mengingat, dia tidak lupa. Yang ketiga, dia melakukan itu dengan sengaja, sesuai keinginannya, bukan dalam keadaan terpaksa. Ini syarat yang keempat, dia harus mengetahui hukum. Seorang yang baru masuk Islam, dia tidak mengetahui hukumnya misalnya, ternyata itu termasuk pembatal puasa, maka tidak membatalkan puasanya. Syarat yang kelima, yang sudah kita terangkan kemarin, bahwa dia mengingat, dia tidak dalam keadaan lupa. Syarat yang keenam, bahwa dia tidak memiliki uzur. Dia tidak memiliki uzur. Misalnya seorang, dia dalam keadaan musafir di siang hari Ramadan, dan musafir termasuk sebab yang meringankan bagi seorang untuk tidak berpuasa, ada rukhsah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Seorang misalnya dia musafir, dia berstatus sebagai seorang yang musafir, dia orang Balikpapan, dia melakukan safar ke Jakarta, statusnya musafir, berarti dia memiliki uzur. Lalu kemudian ada keinginan untuk berpuasa, tapi setelah itu dia batalkan, dia mendatangi istrinya. Apakah wajib baginya kafarah? Tidak wajib. Walaupun dia melakukannya di siang hari Ramadan, namun karena dia termasuk orang yang diberi uzur untuk tidak berpuasa, maka dia tidak terkena kewajiban kafarah. Oleh karena itu Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, beliau ditanya tentang seorang yang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan dan dia dalam keadaan musafir. Kata asy-syaikh, la haraja alaihi fi dzalik. Tidak mengapa baginya untuk melakukan hal itu. Karena al-musafir yajuzu lahu an yuftir bil akli wasyurbi wal jima'. Fala haraja alaihi fi hadza wala kafara. Karena seorang yang berstatus sebagai musafir boleh baginya untuk tidak berpuasa dengan makan, dengan minum dan dengan melakukan hubungan, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Di antara faedah dari hadis ini, dan ini dijadikan sebagai dalil oleh mayoritas para ulama, bahwa pembayaran kafarah atau penebusan kesalahan dari melakukan pelanggaran tersebut itu dilakukan secara berurutan. Yang pertama, membebaskan budak. Jika tidak mampu, baru berpindah kepada yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, baru berpindah kepada yang ketiga, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Ada pendapat sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwa kafarah ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu statusnya ikhtiar, pilihan, bukan urutan, tapi statusnya pilihan. Ya. Dan ini yang masyhur dari madhab al-Imam Malik. Ya, mereka mengatakan kalau misalnya seorang yang merusak Ramadan dengan pelanggaran ini, orang yang kaya raya, orang yang kaya, kalau kafarahnya itu membebaskan budak, ya sangat mudah bagi dia. Orangnya kaya, tinggal dia langgar terus bebaskan budak, melanggar lagi bebaskan budak, 1 bulan Ramadan 30 budak dia bebaskan, bisa dia. Sehingga kata para ulama yang mengatakan bahwa ini tidak berurutan, orang yang seperti ini itu langsung dikenakan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut, tidak harus membebaskan budak. Dia membebaskan budak tidak menjadi sebab dia jera dari melakukan perbuatan itu. Yang membuat dia jera kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, karena itu berat baginya. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara berurutan, walaupun yang melakukan pelanggaran itu orang kaya, dia mampu membebaskan budak, ya itu dulu. Kalau dia membebaskan budak selesai, dia tidak perlu untuk menuju kepada kafarah yang berikutnya dari berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati hamba-hambanya, siapa yang melakukan pelanggaran bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang ini miskin, bahkan dia orang paling miskin di kota Madinah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kalau begitu kamu pulang beri makan pada keluargamu ini kurma. Dia orang paling miskin. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang tidak mampu untuk membayar kafarah pada 3 jenis kafarah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum kafarah itu gugur pada saat itu. Nah, gugur. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ketika suatu saat, mungkin setahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia mampu membebaskan budak, apakah kemudian diwajibkan pada saat dia mampu? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak, kalau kondisi pada saat itu dia tidak mampu membayar kafarah, maka gugur, seluruhnya gugur. Ya, walaupun di kemudian hari dia menjadi orang yang kaya. Tapi yang sahih wallahu ta'ala alam, kapan dia memiliki kemampuan, maka dia tetap berkewajiban untuk membayar kafarah. Mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin lima tahun berikutnya. Dia punya kemampuan untuk membebaskan budak misalnya, atau memberi makan pada 60 orang miskin, maka dia berkewajiban. Jadi kafarah itu tidak gugur secara menyeluruh. Ini yang sahih. Berbeda halnya dengan zakat fitr. Kalau zakat fitr tidak mampu pada saat itu, ya sudah, tidak ada kewajiban. Karena zakat fitr waktunya terbatas, ada waktunya, ya, yaitu di satu Syawal, di malam satu Syawal. Di saat itu dia tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. Setelahnya pun dia tidak berkewajiban, walaupun setelahnya dia kemudian memiliki kemampuan. Karena waktu menunaikan zakat fitr terbatas. Beda halnya dengan membayar kafarah, tidak ada waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di kemudian hari apabila dia memiliki kemampuan, maka dia tetap berkewajiban untuk bayar kafarah. Apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini? Apakah itu berstatus bayar kafarah? Yani ketika Rasulullah mengatakan, kalau begitu beri makan keluargamu dengan kurma ini. Apakah itu yang dimaksud? Bahwa orang ini memberi makan statusnya sebagai kafarah atau tidak? Yang zahir itu bukan kafarah. Itu adalah bentuk sedekah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya karena status dia sebagai orang yang miskin, orang yang fakir. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita dan banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini, dan juga termasuk di antara hal-hal yang membatalkan puasa yang akan kita terangkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita menjawab satu pertanyaan. Sini ada pertanyaan, bolehkah wanita haid membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan melalui aplikasi di HP? Jika boleh, apakah harus dalam keadaan berwudu? Nah, syarul ikhwan rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang status wanita haid atau wanita yang dalam keadaan nifas membaca Al-Qur'anul Karim. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa diperbolehkan. Wanita haid boleh membaca Al-Quran. Wanita yang dalam keadaan nifas boleh membaca Al-Quran Al-Karim. Dan itu adalah madhab yang dikuatkan oleh Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syaukani. Ada sebagian mengatakan tidak diperbolehkan, namun tidak sahih pendapat ini. Di mana mereka mengkiaskan kepada seorang yang dalam keadaan junub. Ya, adapun junub banyak dari kalangan para ulama yang tidak membolehkan. Namun hadis-hadis yang diriwayatkan pun itu dibangun di atas hadis yang dhaif, yang lemah. Sehingga kembali kepada hukum asal bahwa diperbolehkan. Apalagi seorang wanita haid. Seorang wanita haid itu bukan pilihan, itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Beda halnya dengan seorang dalam keadaan junub. Seorang dalam keadaan junub memungkinkan bagi dia segera mandi, mengangkat hadas tersebut. Adapun seorang haid, dia harus menunggu. Jadi berbeda antara seorang dalam keadaan junub dengan seorang dalam keadaan haid. Namun yang sahih bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an Karim. Demikian pula statusnya seorang wanita yang dalam keadaan nifas. Ini permasalahan yang pertama. Kaitan dengan membaca, bukan memegang mushaf. Masalah yang kedua tentang hukum memegang mushaf, tidak diperbolehkan. Seorang yang dalam keadaan berhadas menyentuh mushaf, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidaklah ada yang menyentuh Al-Qur'an Karim kecuali apabila dia dalam keadaan suci. Dan telah datang penafsiran atau penjelasan dari sebagian para sahabat, Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud adalah mushaf. Sehingga seorang dalam keadaan berhadath, baik hadath kecil atau hadath besar, hendaknya dia tidak menyentuh mushaf Kitabullah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, seorang membaca melalui HP, sebagaimana yang kita ketahui di HP ini banyak aplikasi, di antaranya adalah aplikasi Al-Quran Karim. Apakah diperbolehkan seorang yang berhadas atau seorang wanita haid membaca melalui aplikasi HP tersebut? Ini kembali kepada permasalahan, apakah apa yang kita lihat dari aplikasi tersebut sama hukumnya dengan mushaf atau tidak. Kalau kita mengatakan bahwa hukumnya sama seperti mushaf, maka berarti seorang tidak boleh menyentuh HP pada saat dia membuka aplikasi Al-Quran. Namun kalau dia tidak dihukumi bahwa itu hukumnya seperti mushaf, maka kembali pada hukum asal itu diperbolehkan. Dan yang zahir bahwa aplikasi HP tidak memiliki hukum yang sama seperti mushaf. Ya. Banyak perbedaan antara mushaf Al-Quran Karim dengan aplikasi, karena aplikasi begitu ditutup hilang, tidak nampak lagi. Ya. Statusnya seperti HP dan yang lainnya, sehingga tidak memiliki hukum yang sama dengan mushaf. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sehingga dibangun di atas hal ini, diperbolehkan seorang dalam keadaan berhadas membaca Al-Qur'an Karim melalui aplikasi tersebut. Seorang wanita haid membaca dari aplikasi tersebut diperbolehkan, dan diperbolehkan dia menyentuhnya karena tidak memiliki hukum yang sama dengan mushaf. Meskipun para ulama menganjurkan, ya tentu bagi seorang tidak dalam keadaan berhadas untuk membaca Al-Quran Al-Karim dengan melihat kepada mushaf, dengan melihat kepada al-mushaf. Namun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang anjuran melihat ke mushaf pun hadis-hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Seperti ada hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun minal ibadah, ada lima perkara termasuk ibadah. Qillatu ta'am wal khu'ud fil masajid wan nadhar ila al ka'bah wan nadhar fil mushaf wan nadhar ila wajhil 'alim. Sedikit makan, duduk di masjid, melihat ke Ka'bah, melihat ke mushaf, dan melihat ke wajahnya orang yang alim. Ini hadis sangat lemah sekali, dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan, a'tu a'yunakum haddaha minal ibadah an-nadhar fil mushaf wat-tafakkuru fi wal-i'tibaru 'inda ajaibih. Berikanlah mata kalian bahagian dari ibadah, yaitu dengan melihat ke mushaf dan bertafakkur pada saat melihatnya, dan mengambil pelajaran ketika membaca ayat-ayat yang terdapat hal-hal yang menakjubkan padanya. Hadis ini hadis palsu. Syekh Al-Albani menyebutkannya dalam silsilah al-hadis ad-dha'if al-mawdu'ah, yang zahir wallahu taala alam saya belum mengetahui ada hadis yang sahih yang secara khusus menerangkan tentang anjuran membaca dengan menggunakan mushaf. Namun tentu melihat ke mushaf itu adalah ibadah tersendiri, dalam artian seorang memanfaatkan matanya dibanding dia membaca Al-Quran lalu kemudian matanya mungkin kesana kemari. Ya, dia melihat kepada Kitabullah subhanahu wa ta'ala, itu ada kelebihan dari sisi ini, sehingga banyak dari kalangan para ulama salaf menganjurkan membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan melihat ke mushaf. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan ini, apakah harus dalam keadaan berwudu? Jawabannya tidak. Karena seorang wanita yang dalam keadaan haid juga tidak terangkat hadasnya dengan cara berwudu. Ya. Dia tunggu sampai dia selesai dari masa haid, lalu kemudian dia mandi untuk mengangkat hadas besar tersebut. Sampai di sini ikhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.